Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya taufik daripada Allah dapat sekali lagi kita berkumpul untuk meneruskan pengajian kitab al-usul al-thalathah ini yang telah lama saya tak datang kat bulan 3 last kali. 5 bulan dah ni ya. Masya-Allah. Sebab orang datang yang tak marah saya, tak boikot. Masa lama tak mai. Alhamdulillah. Semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala terus bagi kita kekuatan dan taufik untuk mengaji akidah ni. Sebenarnya diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah daripada Jabir. Bukan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir. Namanya Jabir juga, seorang sahabat, dia kata kunna fityanul hazawirah. Kami dahulu masa kami muda, bersemangat, kami fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Kami mengaji iman dulu sebelum kami mengaji al-Quran. Kami mengaji iman ni maksudnya apa? Kami mengaji iman ni maksudnya kami mengaji akidah dulu sebelum kami mengaji Quran. Fata'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran. Kemudian kami mengaji al-Quran, fazdadna al-iman bih. Maka kemudian kami mengaji al-Quran, makin bertambahlah iman kami kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kena mengaji akidah dulu. Bukan mengaji tafsir, mengaji tarannum, mengaji kiraat tinggi-tinggi. Ada setengah orang mengaji kiraat tinggi-tinggi. Kiraat sabah, kiraat yang lebih banyak lagi dari itu, tis'ah dan lain-lain. Tapi jahil tentang akidah. Itu tak betul, tak sahih. Betul kata Jabir tadi apa dia? Kunna fityan hazawirah. Masa kami muda-muda lagi, tak matang lagi, masa kami tengah bersemangat nak mengaji itu, kami mengaji. Kunna nata'allamal iman. Kami mengaji iman dulu. Thumma ta'allamna al-Quran. Baru kami mengaji Quran. Maksudnya belajar Quran. Maksudnya bukan belajar baca Quran. Belajar ilmu Quran, ilmu Quran yang lain. Lepas tu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku rasa ta'ajub dengan sebahagian orang yang membaca Al-Quran sedangkan tak ada padanya iman. Maksudnya tak ada padanya ilmu akidah. Lalu tafsirkan Al-Quran tu dengan tafsiran-tafsiran yang melenceng, yang sesat. Sebab tu penting kita membetulkan akidah. Bukan maksudnya tak usah mengaji Quran. Sebab akidah juga daripada Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kena faham akidah ni dengan kefahaman yang sahih. Kita sambung kitab kita pada muka surat 12. Muka surat 12 ini masih lagi di bawah tajuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Seperti kita sebut, buku ini, tajuk buku ini ialah tajuk pengajian kita, Persediaan Menuju Alam Barzakh. Kenapa nama kitab ini Persediaan Menuju Alam Barzakh? Sebab dalam kitab ini kita akan bahaskan tiga persoalan alam barzakh. Fitnatul Qabr, soalan ujian kubur yang paling besar sekali, iaitu ma rabbuk atau man rabbuk, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuk, dan apakah agama kamu, wa man nabiyuk, dan siapa nabi kamu. Dan Syekh rahimahullah bil adillah, dengan dalil. Jadi Syekh rahimahullah taala telah menjelaskan buku ni dengan bahagikan kepada empat bahagian kitab ni. Satu bahagian mukaddimah. Dalam mukaddimah itu ada tiga perkara, ada tiga mukaddimah. Dalam mukaddimah itu ada tiga perkara. Pertama, kewajipan menuntut ilmu. Yang kedua, persoalan al-wala' wal-bara'. Yang persoalan ketiga adalah persoalan maksud Islam atau persoalan maksud ibadah. Satu. Kemudian lagi tiga perbahasan. Perbahasan yang kedua, mengenal Allah. Perbahasan kedua, mengenal agama. Perbahasan ketiga, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi buku ni ada empat bahagian. Kita sekarang masih lagi di bahagian yang kedua, mengenal Allah Azza wa Jalla. Mengenal Allah Azza wa Jalla pada muka surat 12. Kalau kita ulang kaji sedikit berkenaan apa yang kita dah belajar sebelum ni berkenaan dengan mengenal Allah, bahawa Al-Syekh dia bawakan persoalan. bagaimana, siapakah Tuhan kamu? Jadi jawapan kita adalah Allah. Lalu orang ditimbulkan persoalan pula, macam mana kamu tahu bahawa Allah itu Tuhan kamu? Lalu Syekh kata, Allah itu Tuhan kamu kerana dia telah menciptakan alam ini dan menciptakan kita semua. Dan kita ini termasuk daripada alam. Apa dalil Allah Ta'ala menciptakan alam? Lalu Syekh mawa'lah ayat-ayat. Antaranya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berkenaan dengan Allah mencipta alam ini, dia bukan sekadar dalilnya, bukan datang dari Quran. Allah mencipta alam ini datang dalilnya daripada empat arah. Satu dia panggil dalil fitrah. Ini saya tak uraikan dalam buku ini lagi. Pertama, dalil fitrah. Yang kedua, dalil akal. Yang ketiga, dalil Quran. Yang keempat, dalil sunnah. Pertama, dalil bahawa Allah itu pencipta alam. Pertama, dalil fitrah. Dalil fitrah ni maksudnya apa? Fitrah manusia ini, dia tahu bahawa alam ini dia tak wujud melainkan dengan satu pencipta. Sehingga kita katakan, kita kata boleh tak alam terjadi dengan sendiri? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah Ta'ala bawa dalil, satu dalil dari Quran. Menunjukkan bahawa ini adalah fitrah. Fitratullah allati fatran nasa alaih. Dalil bahawa manusia ini percaya ada satu Tuhan yang menguasai alam. Dari timur sampai ke barat, semua ada agama. Semua ada percaya Tuhan. Walaupun Tuhan dia tak betul dari segi sifat dia, tapi semua percaya ada satu Tuhan. Cuma masalah diorang ialah diorang tak dapat wahyu, tak dapat maklumat berkenaan dengan bagaimana sifat Tuhan tu. Lalu mereka sifatkan dengan sifat yang ada pada akal dia. Lepas tu kita tengok dekat Jepun, Tuhan dia rupa orang Jepun. Kita pergi kat China, Tuhan dia rupa orang China. Kita pergi kat India, Tuhan dia rupa orang India. Kita pergi kat Afrika, Tuhan dia rupa orang Afrika. Sebab apa? Dia tak boleh nak fikir. Dia tak boleh nak mencapai. Sebab Allah Ta'ala ghaib. Tapi mereka bersetuju pada satu asas. Apa dia? Alam ini dijadikan. Alam ini ada satu kuasa yang besar. Iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka tak kenal nama tu Allah, dia tahu itu Tuhan. Ini kita panggil dalil fitrah. Sehingga kalau kita katakan pada orang, cawan ini terjadi dengan sendiri, tak ada siapa yang akan kata. Kalau kita pergi lalu kat tengah-tengah hutan, tiba-tiba nampak ada istana besar, cantik. Lalu kita kata kat kawan kita, ini terjadi dengan sendiri lah ni. Mesti kata, ustaz ni gila. Dia kata. Lepas tu kalau budak kecil sekalipun, kalau kita pukul belakang dia, puk, kita pukul. Dia tak sedar. Eh, siapa buat? Siapa buat? Ada tak kita ajar dia teori cause and effect? Anak tahu tak teori cause and effect? Iaitu setiap musabib, sebab ada musabibnya. Setiap sebab itu ada penyebabnya. Tak payah, tak payah beritahu budak tu. Budak tahu, eh siapa buat? Siapa pukul tadi dia pusing. Itu dalil bahawa fitrah dia tahu setiap kejadian itu pasti ada pelakunya. Ini yang golongan etis tak faham. Dia kata alam jadi dengan sendiri. Pokok tu jadi dengan sendiri. Pokok tu dia tumbuh sebab biji tu kena air. Dia kata, okey, biji tu datang dari mana? Datang dari sekian. Daripada air. Air datang dari mana? Akhirnya kanji, pusing-pusing, akhirnya sampai ke mana? Big Bang. Kita tanya balik. Big Bang, tahu Big Bang tak pakcik? Big Bang ni satu teori. Dia kata, alam ni asal tak ada. Tapi ada satu letupan, tiba-tiba meletup. Kemudian jadi bintang, jadi planet, apa semua. Kemudian planet ni berlaga dengan ni, ini berlaga dengan ni. Kemudian jadi planet ini berlaga dengan ni, ini berlaga dengan ni. Jadi gas, akhir juta tahun. Kita kata, okey, khair, tayyib. Kata, siapa yang meletupkan pertama tu? Letupan perlukan tenaga. Nak meletup, kena ada orang pasang picu dia nak letup. Jadi kat sini, akhirnya kata, oh, itu kita tak temui lagi. Nampak? Akhirnya dia jadi penafian. Dia nafi. Yang kedua, yang ini saya sebut dalam kuliah yang lepas. Dia kata, bila meletup tu, kemudian gas tu berlanggar dengan gas ni, kemudian jadi planet. Dia berlanggar gas ni, kemudian jadi sekian dan sekian. Kita kata, apakah kebarangkalian satu gas dan satu gas berlanggar untuk menghasilkan satu molekul air? Kita kata. Satu molekul air ni, setitik air, satu molekul air ni terdiri daripada apa? H2O, hydrogen dua hidrogen H2O, dua partikel hidrogen, satu partikel oksigen, molekul. Dalam udara kita ni, dalam alam ada berapa banyak gas? Banyak gila gas. Kalau kita tengok apa tu, ada cikgu sains sini tak? Carta Berkala. Kan ada, nanti kelas sains dulu kan. Carta Berkala kan, pening dulu saya nak hafal, siap buat teori NA apa semua, NA, HG, A. Ada banyak gila gas. Banyak gila, dah keluar bahasa KL eh. Ada banyak sangat gas. Okay, ada banyak gas. Betul tak? Jadi, kalau kita gunakan teori matematik, ini ada ilmiah sikit dah bagi-bagi ni, teori matematik. Okay. Kalau saya ada dua shilling, dua shilling, atau satu shilling pula, satu shilling, sekeping shilling. Kalau saya baling, kalau saya tutup, apakah kebarang kalian yang akan keluar tu kepala? Satu daripada dua, betul tak? Sebab ada dua, satu daripada dua. Maksudnya, setiap kali satu, setiap kali dua cubaan, kebarang kalian sekali akan kena kepala. Betul tak? Dua, ada satu. Itu kalau satu ada dua sisi. Okey. Kalau saya bawa dua shilling, kiri dan kanan, berapakah kebarang kalian, apakah kebarang kalian yang akan keluar kepala dengan kepala? Berapa kali cubaan buat dapat kepala-kepala? Banyak ke kan? Boleh jadi yang ni kepala, yang ni ekor. Boleh yang ni kepala, yang ni ekor. Boleh jadi ekor-ekor, boleh jadi kepala-kepala. Jadi 1/4. 1/4. Maksudnya 2 shilling. Mana kebarang kalian untuk kepala-kepala kena itu satu kali cubaan, daripada 4 kali cubaan baru sekali dapat. Itu pun kebarang kalian tau, bukannya semestinya. Mungkin lebih lagi. Kalau 2 shilling, 2 shilling, nak dapat semua kepala. Oh, lagi banyak kebarang kalian dia. Lagi banyak tak? Kepala, ekor, ekor, ekor, kepala, ekor, kepala, ekor. Eh, banyak gila. Kalau ikut jadi kiraan matematik dia tu, berpuluh. Bayangkan satu hidrogen, ini disebut oleh Syekh Abdul Wahid Salam Bali. Jadi pakar matematik pun dia jadi ulama. Syekh Wahid Abdul Salam. Okey, saya buka Syekh Abdul Salam tadi. Afwan. Syekh Abdul Salam Bali tu Mesir. Saya lupa nama dia. Dalam buku, dalam tajuk buku ni, Al-Islam Yatahadda, Islam Challenge. Islam challenges, Islam mencabar. Buku dia kata, untuk menghasilkan satu molekul air, hidrogen, oksigen tadi, kebarang kalian dia satu dalam berapa puluh juta. Sebab gas lampau banyak. Yang hampir mustahil dalam ilmu matematik. Jadi teori kamu, wahai orang etis, kata alam ni terjadi sebab dia berlanggar ni, kita jadi air. Itu teori yang sangat dangkal, tak logik. Lepas tu dia cabar, dia kata, kamu letak telur kat tepi tu, kamu letak tepung kat tepi tu, kamu letak gula kat sini, letak butter kat situ, kita tunggu berapa ratus tahun jadi kek. So kalau ikut teori orang barat, dia kata alam ni jadi sebab apa? Sebab berlanggar-berlanggar-berlanggar, oh jadi pokok cantik, pokok mangga. Berlanggar-berlanggar-berlanggar jadi durian kampung. Berlanggar-berlanggar-berlanggar jadi mangga harum manis. Ingat semudah itu ke? Sebab dari segi matematik, mustahil. Waktu kata Syekh ni, dia kata, itu adalah teori yang paling dangkal sekali untuk mengatakan bahawa alam, dia panggil teori chaos, dia panggil. Teori chaos ni kata, teori belangga-belangga-belangga jadi something, itu teori yang paling dangkal sekali. Tak adalah manusia tiba-tiba terjumpa apa resepi laksa Kedah. Sebab apa? Sebab telanggar apa semua, ikan-ikan telanggar dengan air, telanggar dengan daun kesum, telanggar dengan tiba-tiba jadi laksa. Tak ada. Dia mesti ada orang yang campur, jadi sedap. Jadi teori yang pertama ni, fitrah ini, ialah teori yang membantah golongan etis. Tapi kita tanya balik, habis tu kenapa Al-Quran banyak sebut berkenaan dengan dalil rububiyah ni, Allah Ta'ala mencipta alam ni, kalau manusia ni secara fitrahnya dah faham bahawa alam ni ada pencipta. Dalam Quran Allah Ta'ala ni sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh والذي أنزل عليك وأنزل وأنزلنا من السماء ماء مباركا لتركن باللغت توجن خلقكم من نفس واحدة تقول وجدت جوا لما نيا آيات خلق وخلق وخالق وكل شيء كلام بدي سبب سبب pertama Allah Ta'ala nak menambahkan lagi dalil bagi orang yang dah beriman. So makin bertambah dalil makin kuat iman. Bukti dia Nabi Ibrahim beriman tak Allah Ta'ala menciptakan alam? Beriman. Tapi tetap tadi minta Allah Ta'ala, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Tuhanku tunjukkan aku bagaimana kamu menghidupkan yang mati. Lalu Allah Ta'ala kata, awalam tu'min, adakah kamu tak beriman? Nabi kata, bala, kami beriman. Aku beriman ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi aku nak bertambah-tambah kuat iman aku. Jadi kalau orang tanya, kalaulah manusia ni secara fitrah dah tahu Allah Ta'ala pencipta alam, habis itu kenapa Al-Quran banyak kali sebut pasal Allah pencipta alam? Pertama, untuk menambahkan kekuatan iman. Yang kedua, Allah Ta'ala tahu di akhir zaman nanti akan muncul orang yang tak percaya kepada Tuhan ni. Sehingga disebut oleh Syekh Saleh Sindi, satu guru di Masjid Nabawi, dia kata, dahulu di Amerika Syarikat, 200 tahun dahulu, tak ada orang yang ateis. Padahal sejarah dunia, kau tanya, siapa ateis? Hanya boleh sebut beberapa tokoh je. Fir'aun, Namrud. Yang lain tak ada. Namun budaya ateism ni muncul berapa? Setahun, 100 tahun lepas, 50 tahun lepas dan sekarang ni sangat tersebar. Terutama sekali di negeri barat. Allah Ta'ala tahu ada orang yang akan terputus daripada fitrahnya. Sebenarnya fitrah lelaki nak kepada perempuan dah dirosakkan dengan lelaki nak lelaki dan perempuan nak perempuan. Begitu juga fitrah bahawa manusia itu ada rasa Tuhan telah dihapuskan dengan pemikiran-pemikiran yang merosakkan ini. Itu dalil yang pertama, dalil fitrah. Yang kedua, dalil akal. Dalil akal ini iaitu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Am khalaqa as-samawati wal ardha bal la yuqinun. Allah Ta'ala tanya kepada kita. Am khuliqu, apakah mereka itu diciptakan daripada kosong? Min ghairi syai'in. Am humul khaliqun, atau mereka sendiri yang menciptakan? Dan akan, adakah benda itu boleh dicipta daripada yang kosong? Zero. Benda kosong, tiba-tiba ada. Tak boleh. Nak cerita ni, mesti air ni kena ambil dari sungai. Sungai datang daripada anak bukit. Nak anak bukit, nak kena ada hujan turun. Hujan turun, kena ada awan. Awan nak kena ada, nak kena ada matahari. Dalam matahari, nak kena ada atmosfera betul. Matahari, banyak dia punya rantai ni. Kemudian botol ni pula plastik. Plastik daripada alat-alat. Bahan-bahan dia. Dia takkan ada min adam. Maksudnya teori fizik pun kata satu energi tak boleh datang melainkan daripada satu energi yang lain. Ni ada energi dalam ni. Takkan datang daripada sesuatu yang kosong. Allah Ta'ala kata, am khuliqu. Apakah mereka itu dicipta daripada kosong? Tak ada langsung? Min ghairi syai'. Am humul khaliqun. Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala bagi dua hukum akal kat sini. Adakah sesuatu tu boleh dicipta daripada kosong? Jawapannya, tak boleh. Mesti diciptakan daripada something. Kalau diciptakan daripada something, siapa ciptakan dia? Itu soalan. Am humul khaliqun? Adakah kamu yang cipta diri kamu sendiri? Tak, jawapannya tidak. Tak ada siapa manusia yang menamakan diri dia God. Ada tak? Muhammad God, Muhammad Rob, tak ada. Hatta orang kafir sekalipun, tak ada siapa yang letak nama anak dia God, Creator, tak ada. So, fitrah dia dan akal kata, dia bukan menciptakan diri dia sendiri. Am khalaqu, bal khalaqas samawati wal ard. Bila Allah Ta'ala jawab, bahkan Allah lah yang telah ciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, tapi mereka tak beriman. Ayat ni Allah Ta'ala sebut sebagai dalil akal. Iaitu manusia tak diciptakan dari sekurang kosong. Kalau dia tak muncul daripada kosong, maksudnya dia diciptakan. Lalu Allah Ta'ala tanya, adakah kamu yang menciptakan diri kamu sendiri? Jawapannya, tidak. Kalau kamu tak ciptakan diri kamu sendiri, mesti ada satu lagi pencipta yang hebat. Siapa pencipta yang hebat tadi? Bal khalaqas samawati wal ardh bal la yuqin. Itu dalil akal. Dalil Quran dalam buku kita ni, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah rabbil alamin. Dan daripada hadis sangat banyak. Ya, seperti dalam hadis sahih Muslim, seorang Arab Badui kata, "Ya Muhammad, qad za'ama nabiyyuka, sungguhnya rasuluka, sungguhnya wakil kamu telah hantar ke aku, dihantar pada aku mengatakan bahawa kita kena beriman pada, kita kena menyembah Allah Subhanahu wa taala." Betulkah ini? Benar. Jadi, wallazi khalaqas samawati wal ardh, Arab Badui kata, demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan gunung dan pasir, Allahu ba'athak, betulkah Allah yang utuskan kamu wahai Muhammad? Nabi kata, "Na'am, bala." Menunjukkan bahawa apa dia? Di dalam daripada hadis, bahawa Arab Badui pun dah beriman bahawa Allah Ta'ala ciptakan alam ini. Arab Badui pun telah beriman bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam ini. So itulah kita tengok orang ateis sekalipun, orang komunis. Ya? Bila dia sakit akhirnya, kan? Mula-mula tak percaya Tuhan. "Oh, why you say buat agak," tapi bila dia sakit, akhirnya dia pandang ke tingkap juga. Dia kata, dia berharapkan ada satu kuasa yang kuat yang menyembuhkan dia. Ha? Apa dia? Ego. Yang disebutkan sebagian kitab, Syekh Salamun Najib sebut, yang Karl Marx bila dia sakit nak mati pun, dia akhirnya dia kata, "Wahai Tuhan, wahai kuasa yang hebat, selamatkan aku." Ha? Karl Marx, Lenin, Stalin, ha? Yang semua komunis tu, akhirnya semua beriman. Akhirnya, bila sakit, dia tahu dia akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya, kesimpulan daripada pengetahuan kita tentang bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam ni, apa kesimpulannya? Apa hasil daripada pengetahuan kita bahawa Allah Ta'ala menciptakan alam? Apa dia punya hasil lepas tu? Apakah samarah? Apakah buah dia? Okey, kita tahu dah Allah Ta'ala menciptakan alam. So, apa dia punya kesannya? Iaitu, kita sembah dia. Lepas tu, surat 12. Buka surat 12. Kita baca ayat atas tu. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang yang sebelum kamu. Ini perintah apa? Perintah untuk sembah Allah. Saya tak suka guna perkataan sembah ni. Tak mantap. U'budu, beribadahlah kamu kepada Allah. Letaklah atas sembahan tu, letak beribadahlah. Beribadahlah. Nak pula sembah yang. Yang tu bahasa Jawa, yang tu Tuhan, yang tu Tuhan, bahasa Jawa lama. Ini disebut oleh Ustaz Zainal Abidin. Dia banyak kaji sejarah Indonesia, kan? Nanti yang tu ialah nama-nama dewa-dewa. Tu nama orang pilihan, Tuhan, Datu. Kata dia tu, okay, Datuk. Tok tu ni Datu. Tu tu ialah Tuhan. Orang Datu, orang pilihan, tu Tuhan, Datu. Nah, itu cerita lain lah. Kita jemput Ustaz Zainal cerita bab tu. Okay? Jadi, wahai manusia, ya ayuhannas, u'budu rabbakum, Tuhan kamu. Saya juga tak suka perkataan Tuhan. Kekalkan. U'budu, beribadahlah kepada Rabb kamu. Rabbakum. Sebab bahasa Arab ni, ilah pun terjemah jadi Tuhan, Rob pun terjemah jadi Tuhan. Betul dari segi maknanya, betul Rob dengan ilah Tuhan, tapi maksud dari segi halus tak mencapai maksud. Maksudnya apa? Beribadahlah Rob kamu. Rob tu apa? Pencipta, pentadbir dan pemilik. Maksudnya kamu cipta zat yang berkuasa yang menciptakan dan memiliki dan mentadbir urusan kamu. Ha, itu maksudnya. Yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, nampak? Agar kamu bertakwa. Bertakwa dengan meninggalkan syirik. Dia telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Kenapa Allah Ta'ala kata langit sebagai atap? Kita kan bukan atap pun. Kalau langit sebagai atap, kenapa orang buat rumah ada atap ni? Saya nak jawab. Saya nak jawab. Wassama'a bina'a. Saya nak jawab. Jawapannya adalah Allah Ta'ala mencipta langit ini sebagai atap daripada segala bentuk keburukan yang datang dari luar bumi. Allah Ta'ala kata Quran, وَجَعَلَ السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Allah Ta'ala jadikan bumi, langit ini saqfan, bumbung yang melindungi kita. Melindungi daripada apa? Tuan-tuan semua belajar sains. Buka YouTube, buka Google. Iaitu langit kita ni, atmosfera kita ni dilindungi daripada segala bentuk gas-gas radioaktif, cahaya-cahaya yang boleh merosakkan manusia daripada matahari dan lain-lain. Matahari setiap masa dia akan ada letupan. Pum, dia letup, dia akan keluarkan satu gas dan keluarkan satu pancaran yang sangat bahaya. Tuan-tuan boleh buka. Buka YouTube, tengok The Sun. Tengok dokumentari The Sun. Cari tu dokumentari tu. Gas tu kalau sampai kat kita, maya mati sekejap je. Jadi langit kita ni saqfan mahfuz. Apatah lagi ada gravity. Segala bentuk benda datang, sup kena tolak. Pup kena tolak. Pup semua tolak. Gas-gas apa semua bahaya tak dapat masuk. Cahaya-cahaya sinar yang bahaya tak dapat tembus. Itu maksudnya sebagai langit bagi kamu. Orang tak kata, saqfan mahfuz. Ha? Bentak sebagai pelindung. Sahih. Ha, itu maksud dia, maksudnya atap. Sebagai atap. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarat. Dan dia keluarkan pelbagai buah-buahan, rizqan, sebagai rezeki bagi kamu. Ini dalil bahawa Allah Ta'ala ciptakan alam ni untuk siapa? Untuk kita. Tak seperti yang dipercayai oleh orang sufi, kata apa? Laulaka ma khalaqtul aflak. Kata hadis palsu dia apa? Laulaka ya Muhammad, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Laulaka, kalau bukan kerana kamu wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, aku tak ciptakan alam ini. Hadis palsu. Tapi hadis ni yang dibawa dalam kitab-kitab ni apa? Kepercayaan Nur Muhammad ni. Jadi Allah Ta'ala ciptakan alam tu untuk kita. Dari lain, wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah Ta'ala telah tundukkan alam ini untuk kita. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia telah ciptakan bagi kamu. Itu juga Allah Ta'ala ciptakan buah-buahan ni, rizqan lakum, rezeki bagi kamu. Supaya apa? Supaya apa? Tahun lepas tu, fala. Semua tahu dalam masa Arab, fa, maka. Maka dia ada arahan lepas tu. Fala taj'alu lillahi andadan. Allah Ta'ala bagi kamu makan, minum, semuanya supaya apa? Supaya kamu tak jadikan bagi Allah Ta'ala tu ada sekutu. Fala taj'alu lillahi andadan. Wa antum ta'lamun. Kamu mengetahui bahawa sebenarnya Allah Ta'ala ciptakan tu. Kalau kita tanya Hindu, lembu ke ciptakan buah-buahan? Takkan ada yang sebut macam tu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sedangkan kamu mengetahui bahawa mereka tak ciptakan semua benda ni. Okey, apa kata Imam Ibn Kathir? Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala mengatakan, hanya pencipta segala sesuatu yang ada inilah yang berhak dengan segala macam ibadah. Maksudnya apa? Yang cipta alam ni lah yang layak untuk kita beribadah pada dia. Ini kita kata tadi, hasil dari pengetahuan tentang rububiyah Allah, Allah Ta'ala pencipta, pentadbir, pemilik, apa dia punya kesan dia? Ibadah. Dia panggil tauhidul uluhiyah. Tadi pengetahuan tentang Allah Ta'ala cipta alam dan mentadbir alam ni, ini bagi tauhid rububiyah. Sebab itu ulama akidah sebut tauhidur rububiyah yaqtadi at-tauhidul uluhiyah. Tauhid rububiyah menghasilkan, menatijahkan tauhidul uluhiyah. Kalau tauhid rububiyahnya sahih. Wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah pula yastalzim, melazimi dia ada tauhidur rububiyah. Saya ulang sekali lagi. Tauhid rububiyah yaqtadi, membawa kita, boleh membawa kita kepada tauhidul uluhiyah. Wa tauhidul uluhiyah, dan tauhid uluhiyah pula yastalzim, melazimi adanya tauhid ar-rububiyah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala selalu kata kat orang kafir, afala ta'qilun, afala tatadhakkarun, afala tubsirun, bila mereka sembah, kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard layaqulunallah, kan, bila tanya kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, mereka akan katakan Allah. Allah taala, fa anna tusharun. Kalau macam tu, macam mana mereka boleh disihir untuk mengatakan ada tuhan selain Allah taala, ada sembahan selain Allah taala? La ilaha fa anna yufakun, macam mereka itu boleh ditipu. Dan sengal lain pula, fa'anna yusharun, macam mereka itu boleh disihir. Boleh disihir. Kamu kata Allah Ta'ala cipta alam, pentadbir alam, pemilik alam. Tapi bila-bila bab doa, bila bab minta hajat, minta pada selain Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, bal la yusharun. Kata, bahkan macam, bal, Allah Ta'ala, bagaimana kamu? Fa'anna tusharun, macam mana kamu boleh disihir? Untuk mengatakan bahawa alam, kamu berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Okey. Barulah Al-Syeikh Al-Imam Muhammad bin Al-Wahhab ni masuk sikit-sikit. Dia kata apa? Dan macam-macam, bukan macam-macam ni, jenis-jenis ibadah. Betul kan? Dalam bahasa Indonesia, jenis tu disebut macam. Tapi dia jadi macam-macam, bila baca bahasa Melayu dia pelik pula. Macam-macam. Ha, kan? Jadi betul kan? Dan jenis-jenis ibadah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu ialah, okay. Sekarang kita dah sebut dalam kuliah-kuliah lepas, tak silap saya, dalam kuliah dekat dulu dekat rumah kedai tu, kita telah huraikan maksud ibadah. Betul tak? Awak maksud ibadah? Ha, kalau kita kata, dan yang cipta alam inilah yang berhak kita beribadah padanya. Lalu kita tanya balik, ibadah tu apa? Jawapannya ialah, ha, 5 bulan dah ni, kalau diingat tu hebat tu. Ha? Ha, 5 bulan dah tu, kalau diingat tu hebat tu. Ha? Ibadah tu apa? Sekali lagi kita ulang. Ibadah itu ialah setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada amalan hati atau ucapan lisan ataupun amalan anggota badan. Saya ulang sekali, ibadah tu apa dia? Setiap perkara yang dicintai dan diredai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama ada perbuatan hati, amalan hati, ataupun perkataan lisan, ataupun amalan anggota badan. Cuma takrifan ini perlukan huraian bagi kita lagi faham lagi. Okey. Pertama, soalan pertama. Ibadah itu ialah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Soalan ini ialah, bagaimana kamu tahu Allah Ta'ala cinta dan redha benda tersebut? Ha, jawapan ialah, Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran dan Sunnah. Jawapan ni. Dan kalau kita ni, kita ni orang tu dia zikir lompat-lompat. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Ho, ho, ho, ho. Kita tak ada. Eh, kau ni, ini bukan ibadah ni. Jangan tanya balik, macam mana kau tahu ini bukan ibadah? Sebab ibadah itu ialah perkara yang Allah Ta'ala cintai dan redai. Kita tanya balik, macam mana kamu tahu perbuatan kamu lompat-lompat dicintai dan redai oleh Allah? Aku tak tahu, aku ikut guru aku. Engkau pula, macam mana kau tahu perbuatan aku tak dicintai oleh Allah? Dia akan tanya balik, macam mana kamu tahu pula perbuatan aku ni tidak dicintai oleh Allah? Jawapan kita adalah senang. Perkara yang Allah Ta'ala cinta dan redha mesti dia bagi tahu dalam Al-Quran. Sebab kita tak duduk dengan Allah Ta'ala. Kalau kita macam isteri kita, kita tahu dia suka apa. Sebab kita duduk dengan dia. Asal pergi kedai, kedai tom yum mesti dia order paprik. Asal pergi dia order paprik. Paprik, paprik, paprik, paprik. Dia tanya, awak suka paprik? Dia pun, ya, saya suka paprik. Tapi tak perasan lagi dah 10 tahun kahwin. Maksudnya, soalnya kita duduk tinggal dengan dia, kita tahu dia suka paprik. Tiap-tiap hari, hari Sabtu je dia buka Hindustan, buku tiga Hindustan, buku tiga Hindustan, buku tiga. Jadi kita tahu dia suka Hindustan walaupun dia tak cakap dengan kita. Kita tengok je. Sebab kita tinggal dengan dia, betul tak? Tapi ada benda yang dia kena cakap dekat kita. Contohnya, bang nak pergi dalam miam? Ha, saya nak nasi goreng kampung, tak nak kacang hijau. Tak nak kacang hijau. So kita tahu bahawa dia tak suka kacang hijau. Dia kena bagi tahu. Kalau kita bawa dia kat situ, kenapa awak order ada kacang hijau ni? Awak tak bagi tahu, mana saya tahu. Nampak? Ada benda yang kita duduk sekali pun orang tu kena bagi tahu kita apa yang dia suka tak suka. Allah Subhanahu Wa Taala boleh nampak tak? Kita duduk dengan dia tak? Tak. Macam kita tahu apa yang orang tak suka apa tak tak suka? Tak ada jalan lain melainkan dia bagi tahu kita dalam Quran dan hadis. Okey. Jadi kalau kita buka Quran, kita buka Quran, kata kita buka Quran. Macam mana nak tahu benda tu Allah Ta'ala suka? Secara teorinya, teorinya kita kata Allah Ta'ala suka perbuatan dan cinta dia. Macam mana bila kita buka Al-Quran, kita tahu Allah Ta'ala suka benda tersebut? Jawapannya adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Bila dia suka daripada kita perkara tersebut, dia akan perintahkan. Sama ada perintah itu perintah untuk lakukan atau perintah untuk meninggalkan. Saya bagi contoh. Saya ni anak saya. Saya sayang anak saya ni. Dan saya suka dia jadi orang yang pandai. Lalu saya buat apa? Saya biar je dia. Aku sayang anak aku, biar je lah. Dia nak main game ke, dia nak buat apa ke, dia nak, tak nak pergi sekolah ke apa. Macam tu. Tak, sebab kita sayang kat dia. Lepas tu kita nak jadi, nak jadi orang pandai, kita perintahkan dia tak? Pergi sekolah, pergi hafal Quran, pergi mengaji. Perintah tak? Perintah. Dan kita larang dia tak? Jangan. Jangan. Punting sekolah. Jangan malas-malas. Jangan kurang hajar. Ada larangan tak kat situ? Ada. Bila dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dicintakan something, dicintakan kita jadi orang bertakwa, dengan itu dia ada perintah dan dia ada larangan. Kita nak anak kita bersih, pergi mandi pukul 6.30 je. Mandi dah maghrib. Kalau tak mandi tak boleh ke ya? Eh, kena mandi. Badan kotor, pergi main bola apa semua tadi. Kita larang dia tak? Larang. Jangan main kotor-kotor. Jangan duduk kat tempat najis. Jangan ini penyakit. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah itu tadi pula, ada perintah yang kuat, tegas. Ada perintah yang kurang tegas, betul tak? Macam kita kata kat anak kita. Pergi sekolah. Tak nak pergi sekolah. Dia tiba ini, betul tak? Tapi katakanlah, kita kata, makan sayur. Ha, kan? Allah tak nak makan sayur. Kita tiba dia tak kata sayur. Tak. Mana perintah tu perintah? Kurang tegas. Macam tu juga. Perintah tegas, wajib. Perintah kurang tegas, sunat. Dan kita larang dia. Jangan ponteng semayang. Kalau ponteng semayang, sebab perintah larangan yang tegas. Tapi kita kata kat dia, larangan yang kurang tegas. Apa contohnya? Jangan bising-bising masa main. Ha kan, orang kalau main kan bising. Wah, main kat rumah kan, jerit-jerit kat rumah. Kan jangan bising. Tapi ada tak kita tibai dia kalau dia bising? Tak. Tak, kita tibai dia kalau dia bising. Itu perintah tu, larangan tu, larangan kurang tegas. Dan juga larangan yang tegas haram, larangan kurang tegas makruh. Jadi nak tahu Allah Ta'ala cinta ke tak perbuatan tu, Allah Ta'ala perintahkan dan Allah Ta'ala larang. Sebab larang maksudnya Allah Ta'ala cintakan kita meninggalkan perbuatan tadi. Faham tak kat situ? Ya, Allah Ta'ala cinta dan redha. Contohnya, sorry, perlu contoh lagi. Daripada amalan hati, amalan hati atau apa yang Allah Ta'ala perintahkan daripada amalan hati. Maka Syekh pun tulislah kat sini. Ini ada amalan-amalan yang disebutkan. Dan jenis-jenis ibadah diperintahkan ialah seperti Islam, mengucap, solat, zakat, puasa, haji. Nampak? Solat, mengucap. Itu ibadah apa? Lisan. Yang bersama dengannya ibadah hati. Solat, yang paling zahir pada ibadah badan, yang bersama dengannya ibadah hati dan ibadah lisan. Zakat, ibadah badan, yang bersama dengan ibadah hati. Puasa, ibadah badan. Haji, semua sekali, ibadah badan, ibadah lisan, ibadah hati, ibadah harta. Ihsan, apa itu? Iman. Iman ni ibadah qalbiyah, ibadah hati. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Ihsan, ibadah hati. Ihsan tu apa dia? Kita akan tengok nanti, iaitu sembah Allah, sembah Allah melihat kita. Doa, ibadah apa? Ibadah lisan. Okey, macam mana kita tahu doa tu ibadah? Ha? Kenapa doa ibadah? Okey, kita patah balik. Islam, macam mana kamu tahu Islam itu ibadah? Tengok takrifan tadi awal-awal. Sebab Islam itu ialah Allah Ta'ala redha. Allah Ta'ala redha dan cinta. Waraditu lakumul islama dinan. Allah Ta'ala redha, Islam itu agama bagi kamu. Jadi Islam itu ibadah. Iman, ada tak perintah untuk beriman? Ada. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Ihsan, ada tak perintah untuk ihsan? Ada. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Doa, ada tak perintah untuk doa? Ada. Ud'u rabbakum. Yang peliknya imam-imam yang kuburiah ni sebelum doa dia sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lepas tu dia doa kat kubur. Pelik betul buat-buat ni. Dia macam sebelum doa tu kan? Ha, yang kadang-kadang pakai selempang apa semua ni, capal apa semua penuh ni, sebelum doa. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak sunnah baca ayat tu. Tak disunnahkan setiap kali doa nak kena baca ayat waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Oh, tapi dia baca juga. Kita apa? Tapi yang peliknya lepas tu minta doa kat kubur. Tadi bawa sebut wa qala rabbukum ud'uni, Tuhan kamu berkata ud'uni, doalah kepada aku, astajib lakum, aku mustajabkan kamu. Tiba-tiba boleh doa, doa kat kubur. Dia sendiri yang tanakut, dia sendiri yang bertentangan dengan apa yang diucapkan. Jadi doa tu ibadah tak? Sebab apa doa ibadah? Ha? Sebab apa? Sebab perintah daripada Allah. Kenapa Allah tak perintahkan? Sebab Allah tak redha, Allah tak cinta dengan benda tu. Allah Ta'ala cinta, Allah Ta'ala inna Allah, Allah Ta'ala itu suka, dia itu diminta. Bahkan kalau kita tak minta Allah Ta'ala, Allah Ta'ala marah pula. Man lam yas'alillah yaghdham alaih. Macam ada syair yang dibuat oleh satu ulama salaf kata, Allah tu biasa dengan kita. Kita ni kalau minta setiap hari, orang kita menyampah kat orang tu. Walaupun singgit, walaupun 50 sen. Kalau saya minta kat abang, bang 50 sen, esok saya datang ni, bang 50 sen, lusa. Tak terkesan mengaji abang. Tapi kalau minta tiap-tiap hari orang menyampah. Tapi Allah Ta'ala Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Siapa yang tak, saya tak minta ke Allah, Allah tak nak marah. Betul tak? Doa. Jadi doa tu ibadah sebab apa? Sebab ada perintah daripada Allah. Jadi dia akan detailkan. Khauf, takut. Takut ni apa? Takut Allah. Nanti kita akan detailkan lepas ni. Khauf tu takut Allah. Bukan takut saja, bukan takut saja itu ibadah. Takut hantu ibadah. Ha? Takut miskin ibadah, takut DAP ibadah. Ha, bukan, kan? Itu lain. Itu khauf. Itu bukan. Takut di sini takut Allah. Takut Allah, khauf. Takut Allah ibadah tak? Ibadah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan kita tertakutkan. Itu macam nak faham. Jangan ustaz, sebab bila kita takut kita mendekatkan diri kepada Allah, sebab kita takut kita rasa feel. Jangan, itu jawapan-jawapan tak ilmiah. Ha. Bila saya rasa takut saya tenang. Itu jawapan orang awam. Kita kenapa kenapa zikir ibadah? Sebab bila kita zikir tenang hati kita ustaz. Bukan itu, sebab Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berzikir, ibadah. Sebab tu kita pakai dalil tenang. Richard Gere kata, semenjak aku masuk Buddha ni tenang hati aku. Dia nak kata Buddha tu ibadah. Dia tak, jangan kata macam tu. Ada setengah orang dengar lagu Kitaro. Tak Kitaro. Kan? Dia tenang. Dia tengok muka Kitaro. Main apa? Main piano. Akhirnya dia kata, aku rasa tenang dengan lagu Kitaro. Jadi, rasa tenang tu ibadah? Bukan. Tenang ni Allah Ta'ala boleh bagi kat siapa dia nak. Allah Ta'ala yang huwa aghna wa aqna, huwa adhaka wa abka, anna wa anna huwa rabu syi'ra. Ta'ala sebut dalam Quran. Huwa adhaka wa abka. Dia mengetawakan orang, dia menyebabkan orang sedih. Tayyib. Seterusnya, raja. Bukan raja ke? Okay? Cara sebut dia raja. R-O. Jangan sebut raja. Kau kata, kita kena rajak ke Allah. Siapa ajak hang ni? Rajak ni. Ustaz Abu Asma' ayat mahlu aku je. Rajak. Dan jangan sebut K. Rajak. Itu rajak mamak. Itu lain. Ni rajak. Hamzah. Bila Hamzah. Rajak ni pengharapan. Ini kita akan detailkan. Kenapa berharap tu ibadah? Sebab kita akan jumpa. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berharap pada dia. Tawakal. Ibadah tak? Ibadah. Sebab Allah Ta'ala suruh kita tawakal pada dia. Raghbah. Raghbah dekat sini terjemahkan penuh minat. Maksudnya penuh penuh nakkan something. Contoh kita beribadah sebab nak dapatkan pahala. Raghbah. Itu raghbah. Kenapa orang bulan Ramadan, akhir Ramadan, beria-ria nak pergi ke masjid? Raghbah. Raghbah ni apa? Nak sangat dapat pahala. Raghbah. Bukan minat sebagai hobi sini. Jangan faham minat tu hobi. Nak sangat. Keinginan yang kuat. Itu maksudnya raghbah. Rahbah, rasa cemas. Contohnya zuhur nak habis lagi 5 minit. Kita sembang zuhur lagi ni. Cepat. Zuhur nak habis. Kalau terlepas zuhur, kita cemas tak? Cemas. Perasaan cemas tu bagus. Cuma cemas orang beza. Ada setengah orang lagi 10 minit pun nak cemas. Orang salah dulu, lepas azan dah cemas dah. Kita dari 10 minit nak ambil bau cemas. Lepas tu, beza cemas kita dengan cemas salah, beza. Okey, cemas. Khusyuk. Nanti kita akan betulkan. Masuk khusyuk. Orang Melayu khusyuk ni ialah concentrate. Salah. Khusyuk bukan concentrate. Sebab tu orang Melayu, dia guna perkataan khusyuk bukan pada tempat. Contohnya, ayah awak, ha? Khusyuk tengok cerita mamak, cerita Hindustan. Khusyuk tengok cerita Hindustan. Salah. Maksudnya khusyuk. Betul tak? Oi, dia ni khusyuk betul main chess lah. Nampak? Salah. Sebab khusyuk maksudnya ialah tunduk. Menghinakan diri. Itu maksud khusyuk. Jadi kita akan tengok dalil ni. Khasyah, takut. Ustaz, apa beza khauf, takut dengan khasyah? Nanti kita akan tengok perbezaan dia nanti. Ada beza khauf dengan khasyah. Okey. Jawapan pantas bagi ulama kata khauf itu takut kerana tak tahu apa yang kita akan nak dapat lepas ni. Contohnya, Denir entah akan dihantar bekerja dekat Guatemala. Guatemala. Tentu Guatemala tu. Amerika Selatan tu. Buka-buka Google Guatemala, pembunuhan geng dadah. Kumpulan ni dipancung. Ha, tapi itu tahu Dia tahu. Kalau tahu dekat sana ada ada keganasan, ada perang, itu khasyah. Kalau tak tahu, kata malah ni apa benda. Okey, kata tak tempat tu, rasa takut. Itu panggil khauf. Khasyah, takut dengan pengetahuan. Khauf, takut tanpa pengetahuan. Macam kita kata, Syekh, anak nak hantar-hantar untuk sebagai misi pengaman di Syria. Oi, takut tak? Mesti takutnya. Sebab apa? Dah tahu ada perang, ada bom apa semua. Itu khash. Tapi khauf tadi, akan dihantar Guatemala. Tak tahu Guatemala. Google Guatemala. Tak ada apa keluar. Hantar ada makanan halal ke. Jadi kita bawa bekal. Bila kita takut, kita bawa bekal lah. Kita buat bekal. Kita buat bekal, buat berahim banyak-banyak, buat serunding, buat sambal kering, buat sambal hitam, buat sambal merah, semua bawa. Sebab tak tahu keadaan sana. Bawa ubat, penuh beg kita. Sebab takut. Takut tak ada makanan, takut tak ada ni, takut, semua takut. Khauf. Okey, inabah. Inabah ni, bila kita rasa bersalah, kemudian kita rasa nak kembali kepada Allah tu. Itu maksud inabah. Lepas kita masa kita rasa dah bersalah, dah buat satu dosa yang besar, nak kembali kepada Allah, kita, ya Allah, terimalah aku, ya Allah, aku nak balik ke Allah. Itu panggil inabah. Dia biasanya inabah ni dia akan pair dengan taubah. Taubat itu kembali kepada Allah juga. Tapi taubat itu dia telah bertaubat, dia telah membersihkan diri dia, telah kembali dengan sempurna. Inabah tu on the way nak pergi tu, perasaan nak kembali tu. Lagi, isti'anah, minta pertolongan. Isti'azah, minta perlindungan. Jadi isti'anah dengan isti'azah ni apa hubungan dia? Umum dan khusus. Umum dan khusus. Siapa lagi? Siapa umum? Isti'anah ke isti'azah? Isti'anah umum. Isti'anah minta tolong apa-apa. Jadi minta tolong untuk lindungi. Isti'anah. Tolong lindungi aku. Minta tolong tak tu? Tak tolong. Tapi tolong untuk lindungi. Isti'anah. Jadi dalam isti'anah tu ada isti'anah umum wa khusus. Kemudian istighasah, memohon pertolongan untuk dimenangkan atau diselamatkan. Istighasah ni ialah minta tolong ketika kita dalam kesusahan. Kalau isti'anah tu umum, minta tolong je. Contoh, nak bagi contoh mudah istighasah dengan isti'anah ni, saya kata, Nir, tolong bagi saya satu bekas sebotol air. Itu isti'anah. Tiba-tiba atau satu keadaan pula, saya tengah makan apa, durian, tercekik bunyi tu. Bagi. Itu istighasah. Itu istighasah. Mesti minta tolong ketika distress. Orang tengah nak tenggelam. Tolong. Itu istighasah. Seterusnya, zabh. Menyembelih ibadah tak? Iaitu menyembelih sini maksudnya menyembelih korban. Dan penyembelihan binatang yang halal, itu pun juga ibadah. Dua-dua sekali. Satu menyembelih, biasa. Bismillah. Sembelih itu ibadah. Okey? Tapi menyembelih apa ibadah? Menyembelih korban. Menyembelih biasa tu hukumnya, apa hukum sembelih? Sembelih je. Harus. Kalau kita kata ibadah, saya nak pergi beribadah lah. Pergi pagi-pagi sembelih ayam. Buat apa ni? Beribadah. Tak. Cuma dalam ibadah, dalam sembelihan yang harus tu, ibadah datang mana? Bismillah tadi. Zikir tadi. Sama macam tidur. Makan ibadah tak? Makan ibadah bila diisytiharkan dengan niat. Saya juga sembelih, dia akan jadi ibadah kalau diisytiharkan dengan niat nak makan makanan yang halal. Ada pun sembelih saja bukan ibadah. Habis tu yang di sini ibadah apa ni? Zab, iaitu sembelih untuk korban. Yang Allah sebut dalam Quran, wasalli li rabbika wanhar. Ini kita tengok ni. Nazar, Nazar ibadah tak? Ibadah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala perintahkan untuk bernazar pada dia. Itu kita tengok dalil dia. Dan macam-macam lagi ibadah yang lain. Jadi insya-Allah penulis akan detailkan semua ni, dan kita akan detailkan semua ni. Takut tu terbahagi pada berapa? Ada takut yang ibadah, ada takut yang syirik, ada takut yang wajib, ada takut yang harus, ada takut yang sunat. Tadi pula minta pertolongan, ada minta pertolongan yang ibadah, ada minta pertolongan yang syirik. Ila akhiri. Baik. Dan kesimpulan daripada semua ibadah ni hanya milik Allah boleh disimpulkan dalam satu ayat yang mudah untuk kita faham dan kita hafal. Kata Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu tad'u, jangan kamu berdoa. Tukar ayat tu. Potong. Janganlah kamu berdoa kepada seseorang pun di dalamnya di samping Allah. Dan janganlah kamu berdoa. Taklah kurungan atas tu. Berdoa. Sebab tengok ayat dia. Fala tad'u. Tad'u. Bukan ta'budu. Tad'u. Tad'u tu apa? Da'a yad'u. Doaan. Da'a madhi. Yad'u mudhari. Doaan masdar. Janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping Allah Ta'ala. Okey. Kita stop sekejap ke ayat ni. Ayat ni mantap. Allah Ta'ala kata, wa annal masajida lillah. Bahawa masajid itu milik Allah. Masajid dalam bahasa Arab ada empat maksud. Kita sebut empat, tiga. Sebut tiga sebelum ni. Empat. Tambah satu lagi. Ayat ni kita jumpa dalam mukaddimah yang kedua dulu. Tapi kita hurai sekali lagi sebab tengok ada orang baru. Masajid dalam bahasa Arab ada empat maksud. Yang pertama, masjid lah. Yang kita kenal masjid tu. Masjid. Masjid Al-Ghufran, masjid ini, masjid besar, masjid sekian. Jadi, apa kaitan dengan ayat ni? Kata Mujahid, ulama tafsir kata, bahawa orang ahli kitab, bila mereka membina masjid, mereka buat apa? Mereka jadikan dalam masjid-masjid mereka kubur-kubur wali-wali mereka. Bila ada orang soleh saja, mereka akan buat bina masjid atas kubur orang soleh. Lalu mereka jadikan dalam masjid itu ada kubur. Jadi tak lagi dah. Dan mereka seru pula kubur. Mereka sembahlah kubur tu. Jadi masjid mereka tidak hanya khusus bagi milik Allah. Betul tak ada? Maka janganlah kamu menyeru kepada selain Allah. Jangan kamu doa kepada selain Allah. Masjid maksud yang kedua adalah seluruh muka bumi ni. Semua tempat yang kita boleh solat, maka itu dinamakan masjid. Maksud kedua ni apa dia? Tempat yang kita solat itu, yang boleh kita solat itu dipanggil masjid. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalam satu hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Wudu atau kitab Tayammum, kitab Tayammum, Nabi kata, hadis itu panjang. Nabi kata, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberi lima perkara yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirat asy-syahr. Aku ini diberi pertolongan, Allah Ta'ala bagi ketakutan kepada musuhku sebulan sebelum peperangan. Dan banyak lagi dalam hadis tu, Dan salah satu list tersebut adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan bagiku bumi ini semuanya masjid. Wa tahuran, dan dia boleh jadi alat untuk bersuci. Maksudnya tayammum. Betul hadis tak dalam bab tayammum. Allah Ta'ala sebut wa tahur dengan tuhur beza. Tahur alat bersuci. Saya ulang sekali lagi. Nabi kata apa? Dan dijadikan bumi ini kesemuanya adalah masjid dan tahur, boleh bersuci dengan dia. Itu tayammum. Jadi daripada hadis ni bahawa seluruh bumi ni kita boleh salat. Kalau tepi highway kita boleh salat, boleh salat. Tengah padang kita boleh salat. Tepi kedai kita boleh salat. Tepi jalan boleh kita salat. Cuma budaya salat tepi jalan ni tak ada dalam masyarakat kita. Dia nak tunggu surau juga. Maghrib dah nak habis dah ni. Tapi tak jumpa surau lah. Tak apalah, kita kodok je lah. Nampak tak? Tak boleh. Berhenti tepi jalan kat bastan tu, salat kat tepi tu. Tak ada sejadah ustaz. Tahuran, bersih. Lagi tak nampak tiang anjing, tak nampak kencing, tak nampak apa, bersih. Tapi mana tahu ustaz tadi ada anjing lalu. Mazhab mana tahu. Itu bukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i jelas, kalau ada najis boleh tak sembahyang. Mazhab mana tahu ni, wallahu alam. Mazhab mana tahu, tu mazhab mana tahu. Itu mazhab Melayu. Lepas tu orang Melayu tak boleh semayang kalau tak sejadah. Kalau kita semayang kat sini, mana tahu tadi budak lalu dia kencing kat sini tadi. Ada kencing ke? Bangun sikit? Tak ada. Semayang je lah. Tapi ustaz tadi orang keluar masuk tandas tadi. Mana tahu? Ha, mana tahu? Ini kita mazhab, mana tahu. Sama juga macam satu mazhab. Mana tengok mazhab ni? Mazhab Tabi'i. Bukan Syafi'i, Tabi'i. Ustaz Ali selalu sebut mazhab ni. Ustaz Ali, tuan nak pernah dengar kan? Ustaz Ali mengajar sini kan? Ha, mazhab tapi'i. Mazhab tapi'i tak, makcik? Bagi hadis je, tapi ustaz. Ha, ini mazhab tapi'i. Ha, Nabi tak kasi minum tangan kiri. Tapi ustaz. Ha, tangkalan saya kotor makan nasi. Nanti orang jijik tengok cawan. Tapi lagi. Muzik haram. Tapi ustaz, ada mufti kata. Ha, tapi lagi, tapi'i. Itu cerita. Mazhab mana tahu, mazhab tabi'i, letak tepi. Yang kedua, masjid tadi apa dia? Seluruh bumi. Yang ketiga, anggota tubuh yang kita gunakan untuk sujud. So dalam bahasa Arab, masjid atau misjad itu, masjid itu boleh dipanggil isim alat. Maksudnya, alat yang kita guna untuk sujud. Apa dia? Ni, tangan ni. Tangan, lutut, kaki, dahi. Ini adalah masjid juga. Singular dia masjid. Maksudnya, jangan kamu gunakan masjid-masjid ni. Dahi, tangan, kaki semua milik Allah. Maka jangan kamu gunakan untuk menyembah selain Allah. Yang keempat, masjid itu maksudnya ialah sujud tu sendiri. Yang ini saya lupa sebut dalam kuliah lepas. Masjid itu maksudnya adalah sujud itu sendiri. Maksudnya sesungguhnya bahawa sujud-sujud itu hanyalah milik Allah. Ha. Jadi bila kita faham dengan keempat-empat sisi ini, tak ada ruang lagi orang nak sujud pada selain Allah. Kalau kata masjid bila Allah, oh kita boleh buat syirik. Tak boleh buat syirik dalam masjid je lah, luar masjid boleh. So Allah Ta'ala kata masjid-masjid tu milik Allah. Luar bukan lah. Jadi boleh buat syirik kat luar masjid. Eh tak. Nabi kata luar masjid pun panggil masjid. Okeylah, saya pergi planet. Planet Marikh. Saya luar bumi lah. Nabi kata bumi je. Kita kata jangan gunakan anggota tubuh kamu untuk beribadah pada selain Allah. Ataupun dia kata saya tak. Sujud itu sendiri pun sudah satu bentuk, termasuk dalam ayat ni, milik Allah. Sujud itu sendiri milik Allah. Dah faham dah? Wa annal masajida lillah, li itu dia panggil lam al-istihqaq. Lam hak. Hak Allah. Kepunyaan Allah. Maksudnya bukan kepunyaan lain, lillah. Kemudian Allah Ta'ala kata fala tad'u. Saya sebut tadi fala tad'u. Saya suruh betul kata jemahan. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Di sisi ulama kita, doa itu ada dua jenis. Doa ada dua jenis doa. Doa ada dua jenis doa. Siapa yang biasa dengan kuliah dah dapat tahu ni. Tahu ni. Doa ada dua jenis doa. Bila kita baca Quran, bila Allah kata udu'ullah, fad'ullah, mukhlisina lahuddin, kan? Udu'ullah fala tad'u, udu'u rabbakum da'a yad'u yad'u du'u da'a da'a semua ni. Kalau kita buka Quran, kadang-kadang terjemahan dia doa. Kadang-kadang sembah. Jadi kadang-kadang orang confused. Perkataan sama. Tapi kadang-kadang sebut doa, kadang-kadang sebut sembah. Sebab memang dalam Islam, doa itu ada dua jenis. Satu doa, dia panggil dalam bahasa Arab je. Saya panggil Islam bahasa Arab dulu. Satu doa al-mas'alah. Mas'alah. Doa al-mas'alah. Masalah ni bukan masalah Melayu. Doa masalah ni apa dia? Doa dengan maksud permintaan. Yang kedua, doa al-ibadah. Doa ibadah. Yang kedua, doa ibadah. Iaitu segala bentuk ibadah kita kepada Allah juga dipanggil doa. Okey, kita huraikan balik nombor satu. Yang nombor satu tu, saya rasa semua orang biasa boleh faham. Bila kita kata, doalah kepada Allah. Saya katakan, doa. Maksudnya itu doa al-mas'alah. Doa kita meminta. Yang bahagian kedua ni, orang awam biasa tak jumpa. Orang-orang tak biasa jumpa. Doa ibadah, iaitu segala bentuk ibadah kita kepada Allah juga, itu dipanggil doa. Kenapa dipanggil doa? Sebab daripada ibadah itu kita harapkan something Allah Ta'ala bagi kat kita. Betul tak? Sebagai contoh, saya kata, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada kamu syurgamu, ridhaka wal jannah. Ya Allah, aku memohon kepada kamu redhamu dan syurgamu. Itu doa apa? Masalah ke ibadah? Masalah. Permintaan. Okey. Doa ibadah ni apa? Kita solat. Kita solat dengan penuh khusyuk, kita ambil wuduk betul-betul sempurna, kita sempurnakan rukunnya, sunatnya, kita tinggalkan makruhatnya. Lalu kita tanya, kenapa kau ni solat sungguh-sungguh? Ha? Kenapa kau solat sungguh-sungguh? Apa jawapan dia? Aku nak harap redha-Mu, aku nak harap redha Allah. Dan aku nak harap syurga Allah. Kenapa dia solat tadi? Sebab dia nak dapat redha dan dapat syurga. Sama tak tadi? Ya Allah, berilah aku redha dan beri aku syurga. Sama. Cuma kali ini dia buat tu dengan melalui ibadah. So, itu dalam ayat yang Allah Ta'ala kata, wa annal masajida lillah. Masjid ini milik Allah. Anggota sujud kamu milik Allah. Maka jangan kamu seru selain Allah dan jangan kamu melakukan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia dua-dua sekali. Jangan kamu seru selain Allah, jangan kamu berdoa kepada selain Allah, dan jangan kamu beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Faham tak ayat? Kalau tuan-tuan tak percaya, saya buka Quran, cari ayat yang disebut udu'u. dan tengok terjemahan ni. Okey, saya bagi homework kat tuan-tuan sekarang. Udum. Buka surah Al-A'raf ayat 55. Ayat A'raf 55. 55. Buka surah Ghafir 14. Surah Ghafir ayat 50. Tuan-tuan akan dapati ada banyak beza. Ada dua. Satu dia terjemahkan sebagai sembahlah. Satu lagi kita akan jumpa doa lah. Cuba tengok ayat A'raf 55. Cuba tengok surah A'raf ayat 55. Apa terjemahan ni? Ha? Berdoa kan? Apa terjemahan? Abang sudah baca kan? Terjemahan saja. Berdoalah kepada Tuhan kamu. Berdoa kan? Okey. Buka surah. Buka surah Ghafir. Surah 40 eh? Surah Ghafir. Ayat 14. Surah nombor 40 tak salah saya. Nombor surah. Nombor surah. Lepas Zumar. Betul tak? Surah Ghafir ni ada dua nama. Satu mukmin. Jadi kalau tuan-tuan tak ada surah Ghafir, ada surah mukmin. Setengah Quran dia tulis surah mukmin. Setengah Quran dia tulis surah Ghafir. Nah, kadang-kadang tak ada pun surah Ghafir ustaz, surah mukmin. Ha, apa terjemahannya? Sembahlah. Sembahlah. Kata dia kata tadi. Sembahlah. Jadi perkataan doa dalam bahasa Arab memang pun digunakan untuk satu doa, satu sembah. Jadi jangan confuse. Dia kata, ustaz kenapa terjemahan ni, kejap-kejap lain ni? Ha, tak, memang dalam Islam, dalam ulama akidah, doa tu doa apa dia? Al-mas'alah, doa, doa, doa dengan doa, berdoalah. Jadi doaul ibadah itu sembahlah. Dah, dapat dah. Sambung lagi kitab kita. Di dalam ayat ni tak boleh menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Sama ada tak boleh doa pula selain Allah, sama ada doaul mas'alah ataupun doaul ibadah. Kemudian Allah Ta'ala sebut ma'allah, bersama Allah. Menunjukkan bahawa bukan sekadar syirik itu kamu sembah selain Allah dan tak sembah Allah. Dengar sekali lagi betul-betul ni. Jangan kamu menyembah seorang pun di samping sembah Allah. Di samping maksudnya dia sembah Allah tak? Dia sembah. Jadi keadaan orang itu menjadi syirik bukan maksudnya dia sembah Allah, dia sembah selain Allah dan tak sembah Allah. Macam orang Hindu, orang Buddha, orang Hindu yang tak sembah Allah Ta'ala langsung. Dia sembah lembu, sembah pokok, sembah apa semua. Juga termasuk syirik adalah kamu sembah Allah tapi bersama kamu sembah juga kubur, berdoa pada kuburan, percaya tangkal, percaya sial, percaya apa semua syirik juga. Kamu seru selain Allah, sembah selain Allah Ta'ala. Itu faedah yang sangat besar. Itu disebut dalam kitab Al-Qawaidul Arba'. Al-Qawaidul Arba' disebut masalah ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut ma'allahi ahadan, sesuatu pun ahadan, sesuatu pun. Ahadan ni, dan janganlah kamu menyembah seseorang pun. Tak dia terjemah dengan seseorang. Ini kurang bagus, kurang halus. Ahad, satu apa benda pun. Ahad, mana-mana. Tak semestinya orang. Ahadan ni umum. Saya belajar bahasa Arab, dia adalah nakirah, umum. Jangan kamu sekutukan Allah dengan suatu apa pun. Terjemahan paling kurang, jangan paling tepat adalah, maka janganlah kamu sembah suatu apa pun. Itu lagi tepat. Kenapa ada beza, Ustaz? Kalau suatu apa pun, tak boleh syirikkan Allah Ta'ala dengan batu, tak boleh syirikkan Allah Ta'ala dengan pokok, tak boleh syirikkan Allah Ta'ala dengan malaikat, tak boleh syirikkan Allah Ta'ala dengan Nabi sekalipun. Saya ulang, ahadan itu maksudnya, dan janganlah kamu sembah seseorang, lebih tepat sesuatu apapun. Bila sesuatu, dalam ini termasuk batu yang tak hidup, pokok-pokok, malaikat, dan juga Nabi. Kenapa kita tekankan ini, Ustaz? Kenapa Ustaz sebut benda ni? Sebab di kalangan orang kuburiyun, bagi dia yang syirik itu sebab berhala, sebab tok pekong, sebab pokok-pokok. Tapi kalau pergi kubur, ya Rasulullah, bagi aku rezeki. Oh, ini tak syirik, ini tawassul. Nampak tak? Tadi pokok tadi tak tawassul ke? Lepas tu kata Syekh Haidar Al-Wa'ili, dia kata, kau nak tawassul-tawassul dengan pokok lagi bagus. Pokok tak buat dosa. Wahai pokok durian, sampaikan hajat aku kepada Allah. Pokok buat dosa tak? Pokok berdoa tak kepada Allah? Hei, berzikir. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi rabbihim walakin la tafqahun tasbihuhum. Tak ada satu pun di muka bumi Allah Ta'ala ni, mereka semua sedang bertasbih, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Kalau kamu kata tawassul itu menyampaikan hajat pada orang, daripada orang salih, kita kata binatang pun tak buat dosa tau. Tak ada binatang LGBT, ada tak? Ada. Tak ada binatang LGBT. Ada jumpa lembu LGBT? Tak ada. Lembu tak pernah langgar perintah Allah. Dia tunduk pada perintah Allah. Dia makan rumput, makan sayur. Dia tak pernah lah kata, teringin nak makan daging hari ni, penat, boring, makan sayur ni. Dia tak pernah langgar perintah Allah Ta'ala. Jadi, tawasul dengan lembu, ya bagus. Wahai lembu, sampaikan hajat aku kepada Allah. Kau satu makhluk yang tak pernah buat dosa, wahai lembu. Kata Syekh Haidar Wa'ili itu, dia kata, tawasul dengan pokok lagi bagus. Tapi manusia lain. Kalau sembah pokok, seru melalui pokok, syirik. Tapi seru melalui Nabi, tak syirik. Tengok Allah Ta'ala kata apa? Fala tad'u ma'allahi ahadan. Ahadan, suatu apapun. Lepas tu, Asy-Syeikh rahimahullah Ta'ala dia bawa ayat ni. Sebab ayat ni, walaupun pendek, ringkas, tapi komplit dan cukup untuk dalil kena tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kena beribadah hanya kepada Allah. Okey. Bila kita tahu ibadah hanya milik Allah, menyelewengkan ibadah kepada selain Allah, apa hukum dia? Syirik akbar, syirik besar, kafir. Terkeluarlah balik Islam. Ini dah masuk ke puncak dia. Kerana itu, barang siapa yang menyelewengkan ibadah tersebut untuk selain Allah, maka ia adalah musyrik dan kafir. Tadi doa ibadah tak? Doa kepada makhluk syirik tak? Syirik. Kafir tak? Kafir. Ui, sedap ni Ustaz, kata orang kafir dan syirik. Mari baca ayat ni. Kata Allah Ta'ala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bih فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Oh, dengar tu ayat tu jelas. Dan barang siapa yang berdoa, yad'u. Dan terjemahan ni menyembah ke tak? Sedang kita kata yad'u tu apa dia? Berdoa. Dan doa tu terbahagi kepada dua. Doa apa? Doa masalah dan doaul ibadah. Jadi barang siapa yang berdoa dengan doa masalah dan doa ibadah, Tuhan yang lain di samping, menyembah Allah padahal tidak ada suatu dalil pun bagi dia. Apa dalil bila kita ada hajat minta kat Nabi? Apa dalil yang kita bila hajat kita pergi kat kubur para awliya? Ada dalil. Maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya, maksud biar Allah Ta'ala hukum dia nanti. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Siapa yang panggil mereka kafir? Allah. Bila kita cakap macam ni, dia orang kata apa? Kita ni takfiri, suka kafirkan orang. Allah Ta'ala yang kafirkan. Bukan kita yang kafirkan, Allah Ta'ala yang kafirkan. Siapa yang tidak mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa hukum dia? Dia yang jatuh kafir. Jadi ayat ni mantap. So apa? Waman yadu'u, man tu syarat. Jawab dia, hukuman dia, fa'innama hisabuh. Nampak tak? Tengok sekali lagi. Waman yadu'u, siapa yang seru bersama Allah Ta'ala ilahan, ilahan, ilahan yang berterjemahan dia sembahan, ilahan. Lepas itulah la ilaha, tiada sembahan, haqqun, yang benar, illallah, ilahan. Ilah, ilah tu yang disembah. Jadi katakanlah orang tu sembah pokok. Pokok tu dia jadikan pokok tu sebagai ilah. Dia sembah Nabi, maka dia jadikan Nabi tu sebagai ilah. Dia sembah lembu, lembu tu ilah. Dan ibadah tu pula apa? Berharap, berdoa, takut, apa tadi? Inabah, taubah, ila akhir, itu ibadah. Jadi kadang-kadang bila kita kata, "Hey, puak-puak Hindu ni, dia pun sembah lembu." Lalu adalah orang tunjuk-tunjuk pandai, dia kata apa? "Ya, dia pun tak sembah lembu, ustaz. Dia pun hanya memuliakan lembu." Ha. Dia pun tak sembah, dia pun tak kata pun lembu tu Tuhan. Okey, sekali lagi. Apa yang dia buat kat lembu? Bukankah dia harapkan lembu tu letak kepala, kaki lembu tu kat kepala anak dia? Tengok tak video tu? Ada tempat India ni, lembu tu letak kepala anak dia suruh, lembu tu angkat kaki, pek dia letak, oh, pek letak atas kaki lembu tu. Dia latih macam mana, Allahuakbar lah. Dia latih, ni kepala anak tu, lembu tu, cik, jalan. Letak pula lain pula. Lembu tu angkat kaki dia, letak. Untuk apa ni? Untuk dapat apa ni? Berharapkan sesuatu, betul tak? Berharap, makin dia telah berharap apa-apa. Berharap dapat kekayaan, keselamatan, kesihatan. Bukankah itu harap? Bukankah disebut tadi rajak itu pengharapan, itu ibadah? Maka dia telah menjadikan lembu itu sebagai ilah. Yang itu yang kita kata, dia pun sembah lembu. Mereka menjadikan lembu mereka sebagai ilah. Datang orang konon-konon pakar comparative religion, konon-konon tunjuk pakar comparative religion konon, dia kata, they don't worship lembu, God. They just love, admire. Oh, dia kata macam tu. No. Kau tak faham maksud sembah. Kau tak faham maksud ibadah. Sembah tu bukan mestinya kamu jadikan dia sebagai Tuhan macam Allah Ta'ala. Tak. Cukup kamu memalingkan ibadah yang hanya patut kepada Allah, kamu letak pada makhluk, kamu dah jadikan dia sebagai Tuhan. Walaupun kamu tak panggil dia Tuhan, tapi dari segi teknikal, dari segi agama, kamu telah jadikan dia sebagai ilah. Wa man yad'u ma'allahi ilahan, ilahan akhar, sembahan. Walaupun kamu tak panggil dia God, kamu seru Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, selamatkan aku, sihatkan aku, Ya Rasulullah." Kamu telah jadikan Nabi itu ilah. Walaupun kamu kata dia itu Nabi, Rasulullah SAW itu Nabi. Faham tak kaedah ni? Kaedah ni penting. Ramai orang jahil kaedah ni. Bila disembah apa? Disembah kubur-kubur wali, kita kata, kamu jadikan wali itu sebagai sembahan Tuhan kamu. Eh, mana ada, mana ada. Dia pun wali je, bukan Tuhan. Allah Ta'ala itu Tuhan. Tak. Kamu telah memalingkan ibadah. Apa ibadah yang kamu palingkan? Pengharapan, nazar, doa. Saya nak stop kat sini kejap. Memang ada rehat eh? Ada rehat. Ha, kita 11, kita rehat sekejap. Ada soalan tak sebelum kita rehat? Yang tak berhati ke? Yang tak berhati ke? Ustaz, betul Ustaz. Tapi saya ada jumpa wali-wali Habib kata, ha. Macam mana boleh bermula? Kaedah ni sebab mereka ada satu kefahaman bahawa doa tu bukan ibadah. Dia anggap doa tu seru je. Doa tu ialah permintaan. Dan dia anggap bahawa wali-wali ni adalah perantaraan. Syafi' perantaraan. Kita kata betul Nabi Muhammad SAW syafi'. Tapi syafi' yang kamu maksudkan tu bukan macam syafi' yang kita maksudkan. Syafi' yang kita maksudkan adalah syafi' yang dapat memberi syafaat setelah izin Allah Ta'ala. Syafi' yang kamu maksudkan adalah bila Allah Ta'ala tak nak, dia boleh juga bagi syafaat. Itu yang syirik. Lepas tu Syekh Salih As-Sindi dalam kitab dia Syarah Kitab Tauhid, dia bawa 8 perbezaan antara kita beriman dengan Nabi sebagai pemberi syafaat dengan beza ahli kubur beriman dengan syafaat. Ahli kuburi, kuburiun, mereka beriman Nabi SAW itu sebagai pemberi syafaat sebagaimana mereka beriman manusia itu syafaat di dunia. Contohnya, contohnya. Saya bagi contoh. Seorang Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri Malaysia, Perdana Menteri di negeri lain, ada orang datang jumpa dia. Dia kata, PM Tok ni, dia nak minta sesuatu daripada PM. Mintalah bagi saya projek satu, projek udang galahnya. Dia kata, tak boleh, tak boleh berikan kamu. Kata nama dia Karim. Ada nama Karim sini tak? Tak ada. Ha, sebagai nama orang tak ada sini. Nama dia Karim. Haji Karim kata, Tok, bagilah saya projek udang galah ni. Sini susah nak makan ni. Tak boleh, kata. Lalu Karim ni, Haji Karim ni pun, dia buat apa? Dia pergi cari anak PM ni. Ha. Okay. Dia cari anak PM. Nama anak PM tu Zaid, bukan nama sebenar. Datuk Zaid, kita ni dah kawan lama, sekolah sama-sama dulu, sama-sama ma'at, mak tafiz sama-sama, sekolah sama-sama, tidur sebelah katil sama-sama. Tolonglah, minta kat Pak Hang bagi aku projek ni. Ah, ini apa dia? Siapa syafaat sekarang ni? Zaid ke Karim? Siapa peminta? Karim. Siapa yang nak bagi syafaat ni? Zaid. Zaid ni, betul tak? Zaid berkata, tak apalah, aku try lah. Dia berkata, Pak, Pak ni PM tadi, ni lah Karim nak projek. Bagi dia, dia kawan apa semua. PM tu kata, alamak, ay, dia rupa kawan baik anak aku rupanya. Aku ada seorang yang anak jantan, dia seorang yang anak jantan aku. Yang aku paling sayang sekali. Kalau aku tak bagi kan, dia mengajuk. Kalau aku tak bagi kan, nanti kan dia lagi belum rumah. Okey lah, bagi lah. Okey, sekarang ni PM ni bila dia bagi, perasaannya apa? Dia nak bagi ke tak sebenarnya? Dia nak bagi. Dia nak bagi sebab apa? Sebab qarabah. Yang kedua, situasi kedua, Karim tadi dia tak jumpa Zaid. Zaid tak ada. Zaid pergi luar negeri. Dia pergi jumpa ketua pemuda parti pemerintah tu, parti PM tu, yang dia ni lah rupanya orang yang sokong dia, yang jadi campaign manager dia. Belakang dia ada beribuan pemuda yang sokong dia. Lalu jumpa, nama Haji ni Mukhtar, Datuk Mukhtar, ketua pemuda sekian-sekian. Datuk Mukhtar, tolong Datuk Mukhtar, saya jadi pengikut Datuk Mukhtar lama dah ni, minta bagi saya projek. Datuk Mokhtar pun jumpa PM. PM, tolonglah dia ni. Dia ni saya punya pengikut lama dah. PM ni asal tak nak bagi. Tapi Datuk Mokhtar ni, dia ni lah ketua pemuda aku. Belakang ada ribuan pemuda. Belakang dia ada jentera-jentera pilihan raya aku. Kalau aku tak bagi kat dia ni, kalau dia tak suka nanti, nanti apa dia jadi? Dia tarik semua tentera-tentera dia. Mati aku. Okey lah, sign lah. Bagi lah projek ni. Yang pertama tadi, dia bagi sebab apa? Sebab anak. Yang kedua bagi sebab apa? Sebab dia berhajat pada orang tu. Dia berhajat pada orang tersebut. Dalam masalah dunia, memang boleh berlaku benda ni. Tapi kalau kamu kiaskan dengan Allah Azza wa Jalla, macam ni punya syafaat, syirik kamu. Syirik akbar. Orang tu tak layak nak masuk syurga. Tak layak nak masuk syurga. Orang ni buat dosa syirik apa semua, minta kat Nabi SAW, Nabi akan selamatkan kau. Tak apa, Allah Ta'ala tak suka kau pun, tak apa, Allah Ta'ala akan selamatkan. Ini disebut dalam syair-syair mereka. Ketika kemarahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membuat-buat, kepada siapa lagi kami nak berharap pada ketika itu, melainkan kepada engkau, wahai Muhammad. Nampak tak? Dia samakan, dia kiaskan syafaat Nabi itu dengan syafaat manusia di dunia. Di hari ketika itu Allah Ta'ala dah tak ampunkan orang, ketika itulah kami harapkan engkau, ya Rasulullah. Oh, ini syirik akbar. Jadi bagi diorang ni, wali-wali ni ada tempatnya khas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang boleh menyelamatkan dia pun, walaupun macam mana keadaan diorang. Sebab tu dalam syair Al-Busiri ke, tak, tinggalkan apa yang mereka kata, jangan puji Nabi ni macam Nasrani apa tak. Tapi yang pentingnya adalah kita kena puji Nabi SAW supaya dia selamatkan kita di akhirat kelak. Maksudnya, tak kisahlah kalau kamu seru Nabi ni macam kamu seru, macam Kristian seru Nasrani pun. Nescaya, yang penting Nabi SAW tolong kita di akhirat kelak. Ketika ini, pengharapan dia, rojak dia, khauf dia, pengharapan dia, doa dia kepada siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, sebab mereka ada i'tiqad Nur Muhammad. Alam ini semua terjadi dengan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya Nur Muhammad ini telah diserahkan kepada Wali Qutub Al-Ghaus. Kan Nur Muhammad, Nabi SAW wafat, jadi Nur Muhammad nak bagaimana lepas tu? Ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka bahawa Nur Muhammad ni akan dipas kepada Wali Qutub daripada Ghawthul Azim, satu wali yang paling hebat, dan dia akan dibahagi-bahagikan cahaya tersebut kepada wali-wali yang lain. Dia panggil Al-Aqtab yang empat. Kemudian dia bagi pula kepada Al-Abdal yang lapan. Dan dia bagi pula kepada Al-Awliya yang 16, dan kepada wali yang ke-32. Dia ada dia punya sistem dia tu. Jadi kena buat satu kuliah khas untuk buat huraikan masalah ni. Memang Garut. Confirm Garut. Ha? Bahkan disebut apa? Dia kata Wali Qutub ini adalah cerminan rububiyah Allah di muka bumi. Ha, cerminan rububiyah Allah. Maksudnya nak pas mana rububiyah Allah ni? Pas kat dia. Syirik akbar. Lepas tu dia bagi mereka, alam ini ada empat wali aqtab. Utara, selatan, timur dan barat. Dia yang menyebabkan bumi ini stabil. Kalau tak ada empat wali ini, bumi ini. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallah wa bihamdika, syarallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lihat berapa minit ni? 15 minit. Okey. Kita sambung lagi باذن الله تعالى lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.